Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Berhubung al-ustad Mubarak Hafidhullah berhalangan hadir, naam barakallahu fikum, insyaallah pada kesempatan di siang hari ini ana ingin mengingatkan diri ana pribadi barakallahu fikum dan kita semua tentang sebuah kewajiban, tentang sebuah kewajiban yang mungkin kita terlupakan. Berangkat dari firman Allah dalam surat Al-Hasr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, dan lihatlah terhadap jiwanya apa, dan perhatikanlah jiwanya, dirinya, ma qaddamat lighad, apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok, yaitu hari kiamat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, yaitu dalam surat Al-Hasr ayat 18 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, yaitu untuk muhasabatun nafs, mengintrospeksi, memuhasabah diri kita. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ighatsatul Afhan kata beliau, dalatil ayatu ala wujubi muhasabati nafsi. Ayat ini menunjukkan tentang wajibnya mengintrospeksi diri. Fayaqulu ta'ala, di mana Allah taala berfirman, liyanzura ahadukum ma qaddama liyaumil qiyamah minal a'mal am minas salihat allati tanjihi am minas sayyi'at allati tubikihi. Seseorang, naam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lihatlah salah seorang di antara kalian apa yang telah dia persiapkan, dia perbuat untuk hari kiamat dari amalan-amalan. Apakah dia telah melakukan amalan-amalan soleh yang dengan sebab itu akan membuat dia selamat, membuat dia beruntung, atau sebaliknya dia telah melakukan amalan-amalan kejelekan yang dengan sebab dia, yang dengan sebab itu dia akan mendapatkan siksa Allah. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, masih dalam sumber yang sama, la talqal mu'minu illa yuhasibu nafsah, mada uriti ta'malina wa mada uriti ta'kilina ta'kilina wa mada uriti tashribina. Fa'inal fajiru yamdi qadaman qadaman ma yu'atibu nafsah. Naam barakallahu fikum. Seorang mukmin tidaklah menjumpai dirinya kecuali senantiasa dia bermuhasabah, mengintrospeksi dirinya. Mada uriti ta'malina, apa yang hendak dia lakukan? Wa mada uriti ta'kalina, apa yang dia akan makan? wa madza uritti tashribina, apa yang hendak dia minum. Fa inal fajiru, berbeda dengan orang yang fajir, dia melangkahkan kakinya atau melakukan perbuatan demi perbuatan namun dia tidak mengintrospeksi dirinya. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Dan muhasabu nafs, mengintrospeksi diri itu terbagi menjadi dua, qoblal amali wa ba'dah, sebelum melakukan sebuah amalan dan setelahnya. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa hal yang penting untuk diintrospeksi ketika seseorang sebelum melakukan amalan. Yang pertama, apakah amalan tersebut ikhlas karena Allah atau bukan. Kemudian yang kedua, apakah amalan tersebut sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuntunkan, ajarkan atau bukan, atau tidak. Apakah amalan tersebut lebih baik dia melakukannya atau meninggalkannya. Itu beberapa hal ketika seseorang hendak melakukan amalan, dia mengintrospeksi itu semua. Ikhlas karena Allah, sesuai dengan contoh Rasulullah, dia melakukan hal ini lebih baik atau dia meninggalkannya lebih baik. Kemudian barakallahu fikum, yang kedua, muhasabatu nafs ba'dal amal, yaitu mengintrospeksi dirinya setelah dia melakukan sebuah amalan. Dan hal ini ada tiga macam. Yang pertama, muhasabatuha ala ta'atin qasarat fiha min haqqillahi ta'ala falam tuwaqi'ha ala wajhi alladhi yambagi. Naam, ini yang pertama, yaitu setelah mengintrospeksi dirinya setelah melakukan sebuah amalan ketaatan, kekurangan-kekurangan yang dia lakukan dalam melakukan ketaatan itu tidak sebagaimana mestinya. Dia melakukan ketaatan tersebut tidak sebagaimana mestinya. Dan hal ini barakallahu fikum, ada beberapa hal tadi. Dari sisi keikhlasannya, dia tidak ikhlas belum tadi melakukan amalan. Kemudian dari sisi muhasabah, apa, dari sisi sesuai dengan contoh Rasulullah, apakah betul dia sesuai dengan contoh Rasulullah, hanya sekedar dia ikut-ikutan mengetahui apa, naam, introspeksi, sesuaikah dengan contoh Rasulullah. Kemudian setelah itu dia mempersaksikan, sudahkah dia mempersaksikan bahwasanya apa yang dia lakukan ini karunia, kebaikan yang Allah berikan pada diri dia, atau jangan-jangan setelah melakukan amalan dia ada merasa ujub. Di bulan Ramadan ini masya Allah, dua kali khatam Al-Quran. Ini dia lupa introspeksi. Dia mungkin introspeksi ikhlas apa tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, tapi dia tidak mengintrospeksi dirinya bahwasanya ini apa yang dia lakukan ini bentuk dari taufik Allah, kebaikan Allah kepada dirinya. Nah, kemudian ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, itu yang pertama, yaitu dia mengintrospeksi ketaatan yang dia lakukan kepada Allah dengan kekurangan-kekurangan. Apa yang dilakukan dari ketaatan tersebut tidak sesuai dengan yang sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua, an yuhasiba nafsah ala manahi fa in arafa annahu irtakaba minha syai'an tudarikuhu bi taubah wal istighfar wal hasanatil mahiyah. Yang kedua, dia mengintrospeksi dirinya setelah melakukan perbuatan dosa, pelanggaran maksiat. Ini yang kedua. Kalau tadi setelah melakukan ketaatan karena banyak kekurangannya. Nah, selama ini hanya ikut-ikutan saja, ilmunya belum dia pelajari secara baik. Banyak kekurangannya, dari sisi khusunya, dari sisi sesuai dengan sunnahnya, ternyata setelah melakukan ketaatan pun ada sisi sedikit dari rasa bangga diri dan seterusnya. Nah, yang kedua, dia melakukan amalan kejelekan. Sudahkah kita mengintrospeksinya atau mengintrospeksi diri kita? Karena dengan hal ini, ketika dia mengintrospeksi, dia telah melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa, maka akan mengantarkan dia kepada bertaubat kepada Allah, istighfar, dan melakukan perbuatan kebaikan yang akan menghapuskan kejelekan tersebut. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, an yuhasiba nafsahu ala kulli amalin kana tarkuhu khairun min fi'lihi. Yang keempat, setelah terjadi, dia mengintrospeksi dirinya pada setiap amalan yang dia tinggalkan itu lebih baik daripada dia melakukannya. Dia mengintrospeksi setiap amalan yang dia tinggalkan itu lebih baik daripada dia lakukan. Ternyata warahmatullahi wabarakatuh, luar biasa. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Dia sampai pada tingkatan yang ketiga, dia bukan hanya mengintrospeksi ketaatan, kebaikan, bahkan dia mengintrospeksi segala amalan, perbuatan yang dia lakukan, aktivitas yang dia lakukan. Dia introspeksi, ternyata meninggalkan hal tersebut, tidak melakukan hal tersebut lebih baik daripada dia melakukan. Iya ya, kenapa anda melakukan? Setelah diintrospeksi, setelah dipikir-pikir, setelah ditimbang-timbang, setelah direnung-renungi, setelah ditanya, kayaknya lebih baik ditinggalkan. Ternyata anda melakukan. Dan ini berapa kali terulang? Kemarin juga terulang. Kemarin lagi terulang. Kemarin lagi terulang. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, an yuhasiba nafsahu ala amrin mubahin au mu'tadin lima fa'alahu wa hal arada bihi Allah wa darul akhirah fayakunu rabihan au arada bihi dunya wa ajiluha fayakhsuru dhalika rabhi fayasulu dhalika rabhu fayuwatid wa yufatuhu wa yafutuhu dhafru. Kemudian yang keempat, dia mengintrospeksi dirinya pada perkara yang mubah atau sebuah kebiasaan. Kenapa dia lakukan? Sampai tingkatan introspeksi pada perkara yang mubah. Dia mengintrospeksi pada perkara yang mubah atau perkara kebiasaan. Lima fa'alahu. Kenapa dia melakukan ini? Untuk apa dia melakukan ini? Wa hal arada bihil darul akhirah? Aradallahu wa darul akhirah. Apakah dia lakukan untuk Allah, untuk negeri akhirat? Yang dengan sebab itu dia beruntung atau dia ingin mendapatkan dunia? Naam, yang sebab itu dia kehilangan keberuntungan. Itu ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, setelah dia melakukan amalan atau perbuatan, dia mengintrospeksi. Kalau ketaatan, mengintrospeksi kekurangan-kekurangan yang dilakukan pada ketaatan tersebut. Kalau perbuatan maksiat, dia mengintrospeksi sehingga menumbuhkan, mendorong dia untuk bertobat kepada Allah. Ketika sebuah perbuatan lebih baik ditinggalkan, ternyata dia melakukannya, dia juga introspeksi. Begitu juga ketika perbuatan mubah, karena apa dia melakukan tersebut, tujuan apa, dia introspeksi. Naam. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebuah perkataan yang masyhur dari Umar Ibn Al-Khattab rahimahullah radhiyallahu taala anhu terkait dengan masalah ini. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitung-hitunglah, introspeksilah diri-diri kalian sebelum kalian akan dihisab, akan dihitung, akan ditanyai pada hari kiamat. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah diri-diri kalian, amal-amalan kalian sebelum kalian akan ditimbang. Fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan. Dikarenakan perhitungan sekarang, timbangan yang kalian timbang sekarang itu lebih ringan dibanding perhitungan naam hisab pada hari kiamat kelak. Antuhasibu anfusakumul yauma. Timbanglah, hisaplah diri-diri kalian hari ini. Wa tazayyanu lil ardil akbar. Timbanglah diri-diri kalian li ardil akbar, pada hari yang besar. Yauma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Yang pada hari itu tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Wallahu taala a'lam bissawab. Ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dan keikhlasan kepada kita semua. Naam, untuk senantiasa mengintrospeksi setiap amalan yang telah kita lakukan dari amalan ketaatan. Apakah karena Allah, ikhlas karena Allah? Apakah sesudah sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah? Apakah kita lakukan dengan sebaik-baiknya? Syarat, rukun, wajib, sunnah telah kita lakukan, kekhusuan dan yang lainnya. Apakah setelah melakukan amalan soleh tumbul ujub? Apakah kita telah melihat bahwasanya semua itu adalah bentuk kebaikan yang Allah berikan kepada kita atau sebaliknya? Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, syadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.